Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah. Beliau termasuk satu di antara hay'ah kibaril ulama dan al-lajnah ad-da'imah lil ifta' yang ada di kerajaan Arab Saudi. Tayyib, kita langsung saja membaca. Qala hafizahullah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin. Asy-syekh hafizahullahu ta'ala memulai risalahnya ini dengan bacaan basmalah. Hal ini karena beberapa sebab yang pernah kita dapatkan. Yang pertama, iqtida'an bi kitabillah. Karena mencontoh kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Di mana setiap surat di dalam Al-Qur'anul Karim itu selalu diawali dengan bacaan basmalah. Kecuali surat, ada yang tahu? Kecuali surat At-Taubah atau Al-Bara'ah. Nah, di sana tidak ada awalan dengan bacaan basmalah. Hal itu karena surat At-Taubah itu masih bersambung dengan surat yang sebelumnya. Surat yang sebelumnya apa? Surat Al-Anfal. Sehingga masih sama menerangkan tentang peperangan. Demikian yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Wa illa bisa dirujuk dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Di sana ada beberapa aqwal para ulama. Namun yang masyhur demikian. Ini yang pertama, kenapa Syekh Hafizahullah Ta'ala mengawali bacaan basmalah, mengawali kitabnya dengan basmalah. Yang kedua, juga karena iqtida'an bisunnati Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika memulai menulis risalahnya atau memerintahkan, beliau memerintahkan untuk menulis dulu bacaan basmalah. Seperti pada surat yang dikirim kepada Herakla, Heraklius, diawali dengan basmalah. Yang ketiga adalah karena sunnatus salaf, sunnahnya para salaf. Di mana mereka para salaf tatkala menulis risalahnya, kitab-kitabnya dimulai dengan bacaan basmalah. Tiga alasan mengapa muallifun ya atau musannifun menulis atau mengawali kitabnya risalahnya dengan bacaan basmalah. Ada yang menyebutkan karena tabarrukan biha, mengalap berkah dengan bacaan basmalah. Ada yang pula mengatakan musta'inan biha, meminta pertolongan dengan kalimat basmalah. Sehingga ketika seorang akan melakukan apapun, apakah itu menulis, apakah itu bekerja, apakah itu membaca, disunahkan untuk membaca basmalah. Segala pujian bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Beliau alaihi salatu wassalam penutup para nabi. Tidak ada nabi yang setelahnya. Al-Qailu, yang mana beliau pernah bersabda, Ala wa inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ah. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ketahuilah sesungguhnya aku telah diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau alaihi salatu wassalam Al-Quran. Dan yang semisalnya bersamanya. Yaitu apa? Sunnah. Yang semisal Al-Quran, yang bersama Al-Quran adalah sunnah. Yakni ucapan beliau alaihi salatu wassalam. Nanti akan disebutkan. Apa sih makna sunnah? Apa sih ahli sunnah? Nanti akan diterangkan siapa mereka. Insya'allahu azza wa jal. Wa mithlahu ma'ahu. Dan yang semisalnya bersama Al-Quranul Karim adalah sunnah. Ini isyarat ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyakum. Isyarat. Bahwa as-sunnah itu mirip dengan Al-Quranul Karim. Meskipun tetap tidak sama. Tapi mirip. Dan ini sama-sama. Dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Amma ba'du. Adapun setelah itu. Fa inna Allah azza wa jalla. Arsala rasulahu bil huda. Wa dinil haqqi. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda, dengan membawa petunjuk. Para ulama menyebutkan yang namanya al-huda adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala itu membawa ilmu yang bermanfaat. Membawa hidayah, petunjuk. Menerangi manusia, menunjuki mereka pintu-pintu kebaikan. Agar mereka mengikutinya. Wa dinil haqqi. Dan agama yang benar, agama yang hak. Ini adalah al-amalus salih. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan membawa ilmu yang bermanfaat serta amal yang salih. Bukan hanya sebatas teori. Bukan hanya sebatas ya ilmu saja. Tanpa adanya praktek amal. Tidak. Dan demikianlah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam menghadapi ujian. Menghadapi cobaan. Menghadapi kehidupan yang sama seperti ini. Beliau ajarkan. Qawlan wa amala. Beliau mengajarkan baik dengan ucapan ataupun dengan apa? Perbuatan. Karena ini konsekuensi daripada seorang yang berilmu adalah apa? Beramal. Seandainya yang dibawa hanyalah al-huda, yang dibawa hanyalah ilmu yang bermanfaat tanpa amalan. Maka nanti umat akan menghujat bagaimana Anda berbicara, bagaimana Anda mengajarkan ilmu, tapi kosong daripada amal. Dan ini menyerupai orang-orang Yahudi, yang mereka memiliki ilmu, tapi tidak memiliki amal. Tidak ada amalan. Atau sebaliknya, dinil haqqi, amalan yang saleh. Tapi kosong daripada ilmu, ini juga menyerupai dengan orang-orang Nasara. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya, mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu dengan membawa ilmu yang bermanfaat serta amalan yang saleh. Basyiran wa nadhira wa sirajan munira ala hini fatratin minar rusul. Sebagai membawa pula basyiran, berita gembira bagi mereka-mereka yang taat. Wa nadhiran, membawa pula peringatan bagi mereka-mereka yang membangkang, mereka-mereka yang enggan. Dari seruan beliau alaihi salatu wassalam. Wa sirajan munira, serta membawa lentera yang menyinari ala hini fatratin minar rusul, di saat terjadi fatrah dari kalangan para rasul. Tidak ada saat itu rasul diutus, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerangi umat dengan membawa agama yang hak, dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, dengan membawa ilmu yang bermanfaat serta amalan yang saleh. Wudurusun minas subul, pelajaran-pelajaran yang menerangi jalan-jalan. Fabassara bihi minal ama wa hudiya bihi minad dalala wa hada bihi minad dalala wa ballaghal balaghal mubin hatta taraka ummatahu 'alal bayda. Maka dengan diutusnya beliau alaihi salatu wassalam akan membuat atau membuka matanya orang yang buta, akan membuat penglihatan bagi mereka yang buta, buta dari mengenal kebenaran, akan memberikan petunjuk dari mereka yang tersesat, dan menyampaikan dengan penyampaian yang gamblang, yang jelas, sampai beliau alaihi salatu wassalam ya meninggalkan umatnya di atas cahaya yang putih. Lailuha kana hariha, yang malamnya itu seperti siangnya. Artinya apa? Malamnya seperti siangnya, maksudnya penjelasan agama ini, penjelasan risalah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu telah jelas. Telah jelas gamblang, yang seandainya kita ibaratkan malam hari itu sama seperti siangnya, berarti syariat Islam ini telah sempurna. Syariat Islam ini telah jelas dan gamblang, dan itu satu di antaranya peran menerangkan syariat itu adalah apa? Sunnah. Sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak butuh penambahan, tidak butuh pula pengurangan. Cukup dengan sunnah. Ketika seorang mengamalkan sunnah, faqad ahsan, maka itu yang terbaik. Tidak sebagaimana, maka berbahagialah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, dikala Allah tabaraka wa taala memperkenalkan kita kepada sunnah. Tidak seperti orang-orang yang jauh daripada bimbingan sunnah. Mereka mengada-adakan dalam agama, menambah-nambah dalam urusan agama, atau bahkan mengurang-urangi dalam urusan agama. Taruh saja sekarang di ya bulan ini, berapa banyak kebid'ahan yang muncul yang itu jauh daripada sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa apabila belum beramal yang demikian, biasanya ada kumpulan berjamaah, membaca Al-Quran berjamaah, ini juga tidak ada sunnahnya. Tayyib, membaca surat Al-Kahfi misalnya. Satu orang di depan, membaca dari 1 ayat sampai ke 10. Kemudian muter 10 sampai 20 terus. Tanya, mana sunnahnya? Mana tuntunannya? Agama itu ada tuntunannya. Ditanya dalilnya, mana dalilnya? Pernahkah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan demikian, beramal dengan demikian? Pernah tidak? Oh, berarti kamu itu mengingkari orang baca Quran. Enggak, kita enggak mengingkari orang baca Quran. Fikihnya di sini, ma'asyiral muslimin. Kebanyakan orang akan mengira. Ketika ditegur, ketika diberikan nasihat, itu tidak nerima, malah menuduh. Berarti kamu adalah orang yang benci kepada Al-Quranul Karim. Kita sedang membaca Al-Quranul Karim. Bukan, kita enggak membenci. Sunnahnya mana? Karena ibadah itu dibangun di atas dalil. Ibadah itu dibangun di atas hujjah. Bukan al-istihsanat. Bukan karena kita menganggap baik sesuatu kemudian menjadi ibadah. Mana dalilnya? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad." Wa fi riwayatin ukhra, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Semuanya tertolak apabila tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada mengamalkan seperti itu, mana hujahnya? Mana tuntunannya? Biasanya mereka ya orang yang enggak punya dalil itu akan menjawab, "Lah sekarang juga mana tuntunannya ketika Anda datang ke masjid dengan menggunakan motor? Mana tuntunannya?" Ya kan? Mana naam tuntunannya dengan menggunakan mobil? Kenapa enggak menggunakan unta saja? Biar sama dengan zaman Nabi. Hei, kamu sini tak ajarin. Kalau perkara agama, itu yang ditanya hujahnya. Kalau perkara ibadah, itu yang ditanya, apa namanya? Dalilnya mana? Tuntunannya mana? Kan begitu. Kalau perkara dunia, baru yang ditanya apa? Larangannya. Mana larangannya? Kan begitu. Sekarang ada orang beribadah. Ya kita tanya dalilnya, mana hujahnya, mana dalilnya. Bukan ditanya malah, mana larangannya, bukan. Mana larangannya, membaca Al-Quran seperti ini, mana larangannya. Mung kita sedang membaca Al-Quran. Gimana? Ada larangannya? Gak ada. Saya berikan contoh yang lebih bisa dicerna. Ada seorang sholat subuh ini, atau sholat zuhur, atau maghrib, 4 rokaat, atau 5 rokaat. Karena ini setelah selesai ngodek, selesai kerja, sehingga telah udah istirahat. Maghrib saya ingin sholat 5 rokaat, atau 4 rokaat. Kalau ditanya, mana larangannya? Ya gak bakal ketemu. Bok mau sampai ubanan, sampai rambut biru, gak bakal ketemu. Sholat maghrib larangannya 5 rokaat. Tapi benar gak itu? Benar gak? Ada orang sholat maghrib 5 rokaat, benar gak? Kalau ditanya, mana larangannya? Saya pengen sholat maghrib 5 rokaat, mana larangannya? Bok ribuan kitab gak bakal ada itu larangannya. Dilarangnya sholat maghrib 5 rakaat. Ya enggak ada. Kalau perkara agama ya ditanya apa? Dalilnya, hujahnya. Mana hujahnya? Ini dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat maghrib 3 rakaat. Selesai masalah. Lah sekarang yang Anda bicarakan itu urusan dunia. Kalau urusan dunia, baru yang ditanya apa? Larangannya mana? Mana larangannya? Baru. Bukan yang ditanya mana dalilnya. Mana dalilnya? Kalau ke masjid itu pakai motor, pakai mobil, mana dalilnya? Mana perintahnya? Ya enggak ada. Mana dalilnya? Kalau makan kita pakai ayam goreng atau ayam geprek, ya enggak ada dalilnya. Tapi yang ditanya apa? Mana larangannya? Jadi harus dibedakan. Mana perkara agama dan mana perkara yang dunia. Nah, di sini diterangkan sampai beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya itu di atas cahaya yang terang, benderang, putih, bersih. Yang seandainya kita gambarkan, ya malamnya seperti siangnya. Jadi malam saja itu seperti siang. Berarti kan jelas, melihat itu jelas. Oh ini syariat. Gak ada yang tersembunyi. Demikianlah hadis. Demikianlah sunnah. Ini sudah mulai mengisyaratkan tentang kedudukan sunnah di dalam Islam. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan beliau alaihi salatu wassalam bersabda. Inni tarikun fikum. Ma in tamassaktum bih lan tadhillu ba'di. Sesungguhnya aku tinggalkan kalian. Kita ini ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang jika kalian itu berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat setelahku. Apa itu? Kitaballahi wa sunnati. Yaitu kitaballah dan sunnahku. Sunnah ikut tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah mulai menjurus kepada perkara kedudukan sunnah di dalam agama, di dalam Islam. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maka tentu dia akan mengetahui dan akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang sangat banyak. Faqad syahidna wa ra'aina. Sungguh kita telah menyaksikan dan melihatnya, perselisihan yang sangat banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan sejak 1442, ya. Siki berdua ya. Tahun yang lalu beliau telah menerangkan, telah memberitakan siapa di antara kalian yang hidup akan menyaksikan yang namanya ikhtilafan katsira, perselisihan yang sangat banyak. Banyak perselisihan terjadi, artinya fitnah, artinya ujian, dan sekarang kita saksikan. Berarti bagaimana? Ini memang ujian seperti ini, ikhtilafan katsira, ini sudah menjadi sunnatullah. Dan pasti terjadi, enggak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Dan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau sabdakan, benar kan? Jadi ini enggak mungkin untuk ditepis, enggak bakal. Sesoleh apapun, pandai apapun, gak bakal menepis yang namanya ikhtilafan katsira. Oh, kalau dengan saya, gak akan ada yang namanya fitnah. Gak akan ada yang namanya ikhtilafan katsira. Bohong. Taib, yang namanya fitnah pasti akan kita temui dan kita harus menghadapinya. Kita harus hadapi. Apakah itu fitnah tu syubuhat ataupun fitnah tu syahawat. Pasti akan kita hadapi. Dan pasti akan kita lihat. Karena ini sudah disabdakan oleh Nabi 1442 tahun yang lalu. Sehingga jangan pesimis. Ambil ibrohnya saja ketika terjadi fitnah. Ya kan? Ambil ibrohnya saja ketika terjadi fitnah. Masya Allah. Berat enggak ketika seorang menghadapi fitnah? Berat itu. Berat itu. Luar biasa loh, diuji kok. Ngelihat ujian kan pusing, ya kan? Datang ujian apalagi materinya online. Lah, tambah pusing maning itu. Iya kan? Apa ini ya? Kalau jelas-jelas kita tahu hasilnya. Lah, kadranu online insyaallah ya lulus. Ya beres. Dari digarap sembarangan, beres. Selesai bakalnya lulus. Tidak masalah lah. Kalau enggak, hah, kita harus siap-siap. Makanya ketika selesai dari ujian, biasanya sebagai seorang talibul ilmi, plong ininya udah, alhamdulillah. Ujian telah kita lewati dari pelajaran fikih, hadis, manhaj, akidah, beres. lebih tenang dan menyenangkan lagi kalau selamat dari yang namanya fitnah. Oh, ujian telah berlalu. Sama sekarang kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita akan menghadapi yang namanya ini, ikhtilafan kathira. Kita akan menghadapi yang namanya fitnah. Dan fitnah itu ada dua. Fitnatu syubuhat dan fitnatu syahawat. Gak akan lepas ini siapapun. Lah, nyung ngaji karomong kayak kaek. Kur fitnahnya keh. Ya bu, ngaji karomong dibahas tetap banyak fitnahnya. Tetap itu banyak fitnahnya. Mau ngaji di mana yang tidak ada fitnahnya? Iya kan? Gak ada ma'asyiral muslimin. Karena itu prinsip. Amar ma'ruf nahi mungkar mesti ada. Dan itu satu di antara keistimewaan yang dimiliki oleh umat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita kembali. Bahwasanya ikhtilafan kathira itu pasti terjadi. Enggak mungkin untuk dihindari dan harus kita hadapi. Sementara para ulama menerangkan yang namanya fitnah itu ada dua, yaitu fitnatu syubuhat dan fitnatu asyahawat. Syubuhat mungkin dia memiliki kerancuan dalam agama, belum jelas, belum terang. Berarti obat untuk menghadapi fitnah syubuhat ini apa? Ilmu kan, belajarkan agar jelas. Agar terang baginya. Ilmunya demikian. Sini tak kasih ilmunya. Demikian, demikian, demikian, demikian. Naam. Ilmu ini obatnya. Untuk menghadapi fitnah asyubuhat. Yang kedua fitnah itu syahwat. Fitnah syahwat biasanya sesuatu atau fitnah yang bisa. Yang mengarah dari kepada fitnah itu sesuatu dunia. Apakah. Ya, dunia berarti berkisar tiga ini. Kalau enggak wanita, ya harta. Kalau enggak wanita dan harta, ya tahta. Iya, jadi tiga itu. Tahta, harta, dan wanita. Ini fitnah syahwat. Lihat saja. Kepada orang-orang yang terfitnah syahwat, lihat saja. Itu akan kembali kepada tiga ini. Mungkin gara-gara wedonane mbok. Mungkin, ya kan? Sehingga dia tuh beda. Dulu Masya Allah itu. Mungkin karena dipengaruhi setelah. Setelah berumah tangga kok berubah ini. Waduh ini. Baru. Dan itu memang fitnah kan? Ujian kan? Innama amwalukum mauladukum. Fitnah. Itu sudah disabda, sudah difirmankan. Orang lu. Kelihatannya enggak. Bukan karena wanita. Yang kedua coba cari. Harta mungkin. Harta kan bisa merubah itu. Tadinya mungkin orang gak boleh. Prosedurnya demikian pak. Bikin apa saja itu seperti ini. Prosedurnya. Ya. Inilah. Rasa gepok wis uang. Harta itu bisa. Ya nanti kita diskusikan lagi di belakang. Ya kan. Padahal tadinya gagah sekali kalau bicara. Enggak boleh. Demikian-demikian. Ketika sudah diperlihatkan. Enggak boleh kan karena belum diperlihatkan uangnya. Wal'iyadu billah kita. Makanya ketika ada fitnah. Jalan keluarnya memang berlindung dari fitnah. Jangan malah petantang-petenteng. Wah nyong ya. Saya akan. Oh alah. Dilep nanti antum sama fitnah. Baru terasa. Harta. Yang ketiga adalah apa? Tahta, pangkat dan jabatan. Cari orang itu. Hanya karena pangkat, hanya karena jabatan terkadang seorang berubah. Dulu tak masih santri, Masya Allah biasa-biasa saja. Tapi ketika dia diangkat menjadi mudir, kalau gak disebut pak mudir, gak mau jalan terus ini. Masya Allah, ada prosul ini. Gak mau menoleh ke belakang. Ketika mudir, langsung, gimana? Iya kan? Ini fitnatu syahawat. Bisa seorang melawan dengan fitnatu syahawat. Sebagaimana syubuhat dengan ilmu. Kalau syahwat dengan apa? Sabar. Sabar ki ora enak. Ningki menang. Kowangger. Kesudahannya kemenangan ini. Sehingga orang tidak terfitnah dengan wanita. Tidak terfitnah dengan harta. Tidak juga terfitnah dengan tata biasa aja lah. Ya wong kita hidup ini ibadah udah. Selesai, jalankan ibadah semampu kita sebisa kita. Kita gak mampu itu, ya sudah, Masya Allah monggo, antum mampu silakan. Masya Allah ya, antum bisa berinfak, bersedekah di 10 terakhir, di bulan Ramadan misalnya, di malam hari. Semuanya jamaah, iktikaf, kasih, support. Energen misalkan. Biar tambah sehat, baca Quran, Masya Allah kan. Ya silakan monggo, nyungura duit, ya ora apa-apa. Yang orang mampu masalahnya. Yowis kan gak ada beban nih untuk ibadah demikian kan. Gak ada beban. Sesuatu yang tidak kita mampui. Alhasil ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Siapa yang hidup sepeninggalku pasti dia akan menyaksikan yang namanya ikhtilafan katsiran. Ini intinya. Ikhtilafan katsiro saya bahasakan fitnah, perselisihan yang sangat banyak. Biasanya orang melihat perselisihan yang sangat banyak kan bebeh ya kan? Beh lah, wis lah, ngono. Ora lambus sana. Hadapi aja. Pasti di situ ada. Kalau memang seorang itu mencari al-haq, pasti akan ketemu nanti. Pasti itu. Kalau orang mencari kebenaran, itu pasti Allah akan kumpulkan itu. Pasti, percayalah. Apa yang pernah, apakah kita pernah berkenalan dulu? Enggak pernah kan? Alhamdulillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah kabulkan di dalam kebenaran. Tayyib. Karena al-haq, karena kebenaran. Yang kita cari ini. Berarti Nabi telah memberitakan kepada kita yang namanya fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pula memberitakan jalan keluar dari yang namanya fitnah. Apa itu? Ya ini dia. Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Ini jalan keluarnya. Cari sunnah Nabi mana? Wasunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Siapa khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin? Tahu enggak antum? Ya. Antum ya yang Singabang ya. Mana orang dulu enggak ngene. Ngerti apa ora sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin siapa? Hah? Apa? Ami. Iya siapa? Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab. Utsman bin Affan. Allah yubarik fikum. Nah, itu pegang itu sunnahnya itu. Pegang sunnah Nabi dan sunnahnya Khulafa ar-Rasyidin itu. Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Pegang itu. Kenapa? Kok Nabi mengkhususkan Khulafa ar-Rasyidin ini? Kenapa? Kok enggak Abu Hurairah? Abu Hurairah kan sahabat Masya Allah ya kan? Sekian ribu hadis. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi. Kenapa enggak istri-istrinya aja? Kan hidup bersama Nabi. Berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnahnya para istri-istriku. Kenapa enggak mengatakan demikian? Ya. Karena sunnah al-khulafa ar-rasyidin mereka-mereka lah yang tahu tentang fikih. Menghadapi fitnah. Sehingga beliau sebut mereka. Ini yang disebutkan. Dan ini isyarat untuk ya belajar kepada mereka-mereka. Sahabatul kibar. Senior dalam bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika terjadi fitnah mereka bisa menyelesaikannya. Zaman Abu Bakar ada fitnah apa? Orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya kan? Yang belum pernah ada di zaman Nabi ya orang anak. Ning nang zaman Abu Bakar anak ya ketika apa kena ye. Oh, kak. Harus dihadapi kan? Nah, ya kita harus ini aja. Apa saling menghormati. Orang bayar zakat ya orang apa wong. Senenge anu dewek-dewek. Enggak kan? Sikapnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anu berijtihad. Beliau hadapi fitnahnya. Ini belum pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunuh, perangi maksudnya. Agar tidak menjalar. Lah kalau saat itu menjalar, orang-orang tidak membayar zakat, ya wis, mungkin sampai kita kondewek-dewek, isi hanya beliau, ya wis, orang zakat ini, panitia zakat atau orang nanah, wis, ditutup lembarannya, wis, breng, orang panitia-panitiaan, gak ada, jadi sendiri. Nah, isi hanya fitnah terjadi, yang mana saat itu kaum muslimin pun ingin tahu, seperti apa sikap yang benar dalam menghadapi fitnahnya orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ini ma'asyiral muslimin. Fitnahnya Umar bin Khattab juga demikian, beliau ditikam sampai. Fitnahnya Uthman, maksudnya di zaman Uthman gitu ya, radhiyallahu ta'ala. Fitnahnya di zaman Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu ta'ala wa ardhahum. Coba kalau kata Syekh Yasin Al-Adani rahimahullahu ta'ala, ini untuk merujuk kepada senior dari kalangan para ulama dalam menghadapi fitnah seperti apa dan bagaimana, sehingga ada titik temu, ada jalan terang. Addu 'alaiha bin tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Ini ibarat sesuatu yang untuk menggigit itu dengan gigi geraham kan kuat, kencang. Kalau menggigitnya dengan gigi geraham, gigi geraham itu yang sebelah sana. Ini seri E, ini seri ya. Gigi seri, tengah ini gigi taring, sini sama sini. Nah, sebelah sana ini gigi geraham. Nah, itu apa? Di sunnah itu digigit dengan gigi geraham. Ibaratnya hablullah, tali, kalau kita gigitnya dengan geraham itu akan lebih kuat dibanding kita gigit dengan seri, ya kan? Gigi seri kita ibaratkan misalnya menggigit dengan gigi seri di depan ini, ditarik gigi bisa protol. Memang enggak anu. Anggo geraham kan enggak kenceng gitu. Ini apa namanya? Ibaratnya pegang itu. Bukan kitab-kitab sunnah terus kemudian digigit, nah, gigit bukan. Maknanya demikian, amalkan kenceng ini mengamalkan sunnah. Dan hati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan dalam agama. Karena sesungguhnya perkara yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah. Dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Inna mawdu'a hadithina ilaikum fi hadhil jasati mubarakah insyaallahu ta'ala huwa hawla sunnah an-nabawi wa makanatuha fil islam. Sesungguhnya pembahasan kita kepada kalian di jalsa yang diberkahi ini insyaallah itu seputar tentang sunnah nabawiyah dan kedudukannya di dalam Islam. Lalu apa makna sunnah sekarang? Apa makna sunnah? Kita sering atau menisbahkan diri atau dengar istilah ahlus sunnah. Atau sering mendengarkan istilah sunni, ya kan? Atau kita juga sering mendengarkan ini sunnah hukumnya. Lah, sekarang apa makna sunnah? Nah, jawabannya insyaallah di pagi yang besok insyaallah ta'ala. Ikuti terus agar kita tahu tentang makna sunnah di dalam kitab ini. Insyaallah jawabannya di pertemuan mendatang. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirukatu ilaik. Tafadzulu hafidhukumullah.